Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi kitabih Thalathatul Usul, al-asl tsani. Judulnya saja, kitabnya, judul kitab adalah Thalathatul Usul, ya, tiga pokok perkara dalam agama Islam. Maka dari pelajaran yang telah lewat bersama kita, kita telah menyelesaikan dari al-aslul awal, pokok yang pertama. Nah, apa itu al-aslul awal? Al-aslul awal, hendak ya Abu Latifa. Nah, nah ini pertanyaan Ana adalah, kita sekarang masuk kepada al-aslusani, pokok perkara yang kedua. Judul kitab Thalathatul Usul, ya, tiga pokok utama dalam perkara agama ini. Sekarang kita masuk pada pokok yang kedua. Pertanyaannya, apa itu al-aslul awal, pokok yang pertama? Hah? Nah, ahsan tabarakallahu fi. Kan sudah lihat bersama kita, ya? Hah? Ini kitab, tiga pokok ini pada hakikatnya diambil atau istimbat, Syekh mengambil kesimpulan dari hadis tentang seorang mukmin atau seorang manusia ketika meninggal kemudian ditanya dalam kuburnya dengan tiga perkara, ya kan? Yang dikenal juga dengan fitnatul kubur. Beda antara fitnatul kubur dengan azabul kubur. Ya. Fitnatul kubur ini, fitnah artinya ujian. Seorang hamba akan ditanya tentang tiga perkara. Man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk, ini. Nah, ya. Dari hadis ini kemudian Asy-Syaikh membuat risalah atau tulisan atau kitab ini, menulis kitab Thalathatul Usul. Nah, sehingga kita sudah lewat pada al-aslul awal, yaitu ma'rifatullah, pengenalan hamba terhadap Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita masuk kepada perkara atau pokok yang kedua. Al-aslul tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, ini penting. Pokok perkara yang kedua adalah mengenal agama Islam bil adillah. Ini cirinya ahlus sunnah wal jamaah. Ada mutaklid, ada muta'asub. Tidak ada taklid, membebek buta. Tidak ada ta'asub. Entah ta'asub kepada salah satu mazhab atau ta'assub kepada seseorang, seorang alim, seorang guru, atau ta'assub kepada golongan, dan yang lain-lainnya. Islam yang kita kenal adalah Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, maka kalau ingin mengetahui Islam, sebagaimana ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam syarh sunnah, al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam. Ingin tahu Islam, kenali as-sunnah, yaitu apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini pentingnya kita mengenal Islam dengan bil-adillah. Bukan seperti kebanyakan manusia yang beragama, berbuat, beribadah, khalas. Masyarakat sekitarnya melakukan itu, kita ikut-ikutan melakukannya. Enggak tahu apakah ini memang ada dasarnya. Apakah ini dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya atau tidak. Nah, seperti itu. Makanya pentingnya di sini bil adillah asy-syekh atau al muallif di sini bahkan bil adillah. Kita beragama dengan dalil. Nah, kita beribadah, kita beramal dengan dalil. Ini hukum asal dari kita berbuat. Wa huwa al-islamu lillahi bit-tauhid. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal khulus minasy-syirki wa ahlihi. Kita mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Wa huwa, yaitu agama Islam. Apa itu agama Islam? Al-istislam lillah. Istislam di sini artinya tunduk, menyerah. Ini Islam pada hakikatnya. Nah, menyerah sudah. Tunduk, patuh sudah, pasrah. Kepada siapa? Lillah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bagaimana? Bitauhid. Dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah berbicara tauhid, maka cakupannya sangat luas. Sampai-sampai Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan Al-Quran kullu tauhid. Al-Quran itu semuanya tauhid. Ayat pertama dari Al-Quran tentang tauhid. Yang berikutnya, ayat-ayat berikutnya semuanya sampai Al-Quran ditutup dengan tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini alas sahih ayat pertama dalam Al-Quran. Bukan ayat pertama yang turun, tapi ayat pertama dari susunan Al-Quran. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ tentang tauhid. Tauhid apa? Rububiyah. Rabbul Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tauhid. Asma wa sifat. Maliki Yaumiddin. Tauhid. Rububiyah. Malik. Artinya sang penguasa. Pemilik hari kiamat. Terakhir ayat tentang apa? Al-Quran ditutup dengan surat apa? An-Nas. Apa? Qul a'udhu. Kita sudah lewat isti'adah. Bagian dari ibadah. Bi Rabbin Nas. Tauhid. Al-Quran tidak ada perkaranya kecuali tiga. Nah. Yang pertama. Al-Quran itu isinya itu tidak ada lain kecuali membicarakan tiga perkara. Yang pertama. Perkara pertama yaitu yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini isi Al-Quran. Yang kedua, tentang perintah dan larangan, hukum-hukum, ahkam. Larangan ini, larangan itu, enggak boleh melakukan ini, diperintahkan untuk melakukan itu, beribadah, berzakat, puasa, hukum warisan, ahkam, hukum-hukum. Nah, birrul walidain. Yang ketiga, isinya adalah tentang khabar umat-umat yang telah lewat. Entah dari zaman Adam sampai zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kita sekarang perhatikan. Kalau tentang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala jelas. Hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid semua. Baik, bagaimana dengan ahkam? Bagaimana dengan misalnya permasalahan kita diperintahkan untuk berbuat zakat, menunaikan zakat, kita diperintahkan untuk berhaji, kita diperintahkan di situ ada hukum-hukum tentang warisan. Di situ ada hukum-hukum tentang larangan kita memakan daging babi. Di situ ada hukum-hukum kita, larangan tentang kita mendolimi orang lain. Ya. Dilarang untuk berjalan di muka bumi dengan sombong dan yang lain-lainnya. Dari ahkam, halal, wal haram, perintah dan larangan. Maka ini pun, apabila kita perhatikan, ya, itu berkaitan erat dengan tauhid. Ketika seseorang mengakui bahwa Allah atau meyakini dan mengakui serta beramal bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tauhid rububiyah. Yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki dan yang lain-lainnya. Maka konsekuensinya bahwa dia akan bertauhid uluhiyah, beribadah, mengesakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha segalanya. Yang dari itu akhirnya dia mempersembahkan seluruh perbuatan dan amalannya, ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya, ketika kita mengetahui bahwa Rabb kita Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya adalah seperti itu, yang maha agung, al-azim, wal-kabir, wal-rahman, wal-rahim, wal-aziz, wal-jabbar, wal-hakim, was-samad, yang lainnya. Apakah mungkin ketika kita mengakui bahwa kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempersaksikan bahwa kita adalah hamba, untuk kemudian kita tidak tunduk dan patuh terhadap perintah-perintahnya serta larangan-larangannya. Paham ya? Ahkam, larangan, halal haram itu bagian dari mukammilat tauhid. Sesuatu yang melengkapi dari tauhid tersebut. Seorang meyakini bahwa Allah itu yang maha segalanya. Seorang meyakini bahwa Allah itu Rabb-nya yang menciptakannya, yang memiliki dirinya. Mengakui dan mengamalkan. Meyakini bahwa Allah yang satu-satunya zat untuk diibadahi. Tapi kemudian dia tidak atau melanggar aturannya misalnya. Ini tentunya mencoreng tauhid. Alaysa kadzalik? Bala. Ini yang kedua. Yang ketiga tentang permasalahan apa? Khabar tentang umat-umat yang ada. Entah di zaman Rasulullah alaihissalatu wassalam tentang munafiknya, tentang orang kufarnya, atau di zaman Nabi Isa atau Nabi Musa, atau bahkan Nuh, Hud, Yunus, Yusuf alaihimussalam, Ibrahim, Lut. Kalau kita perhatikan, isinya tentang apa? Isinya itu tentang azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang melanggar tauhid, kesyirikan. Diceritakan bagaimana azab yang Allah berikan kepada kaum Lut. Disebabkan mereka kufur, tidak beriman dengan Nabi Lut alaihi salam serta melakukan fahisyah. Azab yang diterima oleh kaumnya Hud, kaumnya Nuh, atau berita-berita gembira. Jaza, imbalan-imbalan yang Allah berikan kepada Ashabul Khudud. Ya. Dalam surat Al-Buruj, bersama Idatil Buruj, ini kan kaum sebelumnya. Nah, mendapatkan jannah dan yang lainnya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaumnya Musa. Kenapa? Karena mereka bertauhid. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita paham bahwa apa yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa Al-Qur'an kulluhu tauhid, hak. Benar, memang. Seperti itu. Sehingga inilah agama Islam. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya, taat. Tunduk patuh ya berarti taat bitta'ah. Ta'ah di sini kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ketaatan kepada Allah jelas, ketaatan yang mutlaqah. Begitu juga ketaatan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam permasalahan agama, Khalas, tidak ada tawar-menawar. Kita harus taat secara mutlak. Nah. Wal khulus minasyirki wa ahlihi. Ada yang punya kitab ini? Salah satu usul. Di tempat antum, wal khulus minasyirki. Hah? Al-baro'ah. Nah. Teman yang lainnya, al-baro'ah. Iya. Khulus. Nah. Sebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh bahwa ibarat al-khulus minasyirki ini ibarat yang pada hakikatnya tidak diketahui asalnya dari mu'alif. Al-khulus minasyirki. Apa artinya al-khulus? Al-khulus itu meninggalkan kesyirikan. Nah, artinya tidak berbuat syirik. Ya. Wasawab yang ada di sebagian kitab antum yaitu al-bara'ah. Al-bara'ah itu memiliki makna yang lebih dari sekedar orang meninggal. Taib, orang tidak berbuat kedzaliman kepada orang lain, ya. Dia tidak berbuat zalim kepada orang lain. Nah. Meninggalkan kedzaliman. Itu tidak melazimkan dia itu karena paham bahwa zalim ini haram. Tidak mesti karena dia itu tidak ada keinginan untuk mendzalimi. Tidak mesti karena dia itu takut kalau dia berbuat zalim akan mendapatkan dosa. Ya, orang sekedar tidak berbuat zalim itu masih enggak melazimkan bahwa dia melakukan ini karena sesuatu yang terpuji, mengharapkan ikhlas, letal, bukan. Sekedar orang meninggalkan suatu perbuatan, itu tidak melazimkan bahwa dia itu melakukannya karena, atau meninggalkannya itu karena memang murni, benci dengan perbuatan tersebut. Contohnya kedzaliman. Bisa jadi, seseorang tidak berbuat zalim, leish, ya karena dia lemah. Di suatu kaum, dia ini ad'afun nas. Orang yang paling lemah. Dia enggak mendolimi yang lainnya. Leis, kenapa? Ya, kalau dia mendolimi yang lainnya, lalu dia yang paling lemah, ya habis dia. Nah, dia tidak berbuat zalim. Paham ya? Makanya disebutkan di sini ibarat al-khulus ini, katanya Syekh Shalih Al-Syekh, yang benar itu al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Mana al-bara'ah itu lebih, bukan hanya sekedar meninggalkan kesyirikan, tapi berlepas diri, membencinya. Ini lebih, memiliki makna lebih. Sehingga dibenarkan ketika ada yang memiliki ibarat al-khulus, ini yang pertama. Ini ibarat tidak ada dalam nuskhah atau tulisan yang mu'tabar, yang teranggap dari syekh. Karena yang syekh tulis itu yang ada, itu ibaratnya adalah al-bara'ah minasyirk wa ahlihi. Nah, yang kedua, karena dalil-dalil yang ada itu menunjukkan al-bara'ah. Ibrahim, ini bari'um minkum wa mimma ta'budun. Banyak, ya. Ibarat-ibarat yang dipakai adalah al-bara'ah. Nah, berlepas diri, jadi bukan hanya sekedar meninggalkan kesyirikan, betul-betul berlepas diri, tidak menyepakatinya, membencinya. Nah ini. Sehingga kalau yang ada di nuskhahnya itu al-khulus, itu tolong dibenarkan jadi al-bara'ah. Wal-inqiyadulahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Nah ini ibarat yang pas. Berbara'ah. Minasyirk wa ahlihi. Nah. Walaupun tentunya kita perlu ketahui yang namanya permasalahan bara'ah itu berkaitan dengan al-wala wal-bara'. Ya. Ini permasalahan yang penting untuk betul-betul kita rinci. Atau permasalahan yang betul-betul penting untuk kita pahami. Untuk kemudian kita tidak hulu. Kita membenci. Kita berlepas diri. Kita tidak menyepakati. Kita berbara'ah dari orang-orang musyrikin. Dari orang-orang kufar. Ini harus dan ini wajib. Tetapi bukan berarti kemudian kita boleh mendolimi mereka. Bukan berarti kemudian kita boleh untuk berbuat sewenang-wenang dengan mereka. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh bahkan untuk berbuat baik dengan mereka. Dibedakan. Yang namanya bara'ah, ini tempatnya. Ya, bisa teraplikasikan dalam perbuatan amalan zahir pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, ketika jihad, memang setelah ada misal ya, kemudian saudara atau kerabat kita berada di pihak orang-orang kufar, kita memerangi, ini bagian dari bara'ah. Tetapi tidak melulu, tidak mesti. Kemudian bara'ah itu dengan perbuatan semuanya akhirnya harus menunjukkan kita punya tetangga orang Yahudi, atau orang Buddha, atau orang Hindu, orang musyrik, orang kafir. Kita berlepas diri, berbara'ah dari mereka, ini wajib. Tetapi kita berbuat ihsan kepada mereka, ini pun wajib. Berbuat ihsan. Nah, ya. La yu'minu ahaduk enam. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim jarahu. Siapa saja. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam memuliakan tetangganya yang Yahudi. Menjenguk seorang pemuda Yahudi. Menerima hadiah dari orang Yahudi. Apa ada yang menyangsikan? Apakah ada yang meragukan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam orang yang paling berlepas diri dari kekufuran? Siapa yang meragukan hal ini? Toh ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam berbuat baik. Nah, karena kalau kita hulu dalam permasalahan bara'ah, ya jadinya seperti itu tadi. Model orang-orang yang para teroris-teroris yang ngawur-ngawur itu. Nah, entah itu kafirnya memang berhak untuk diperangi atau tidak. Nah, yang penting orang kafir, kita bunuh, sikat. Nah, ini ngawur. Ini orang kafir, halal darah dan hartanya. Padahal orang kafir yang macam-macam. Ada zimmi, ada mu'ahad. Seperti itu. Mana ada Rasulullah SAW memerangi Yahudi yang di Madinah ketika itu? Yahudi Madinah yang tidak memerangi kaum muslimin. Ya. Mana ada? Bahkan Rasulullah bermuamalah, berjual beli. Biasa. Tapi berbaro'ah jelas. Urusan hati, benci, enggak senang. Nah. Ini penting permasalahan al-baro'ah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa huwa salasu maratib. Yaitu agama Islam maratib, martabat, apa itu, tingkatan. Nah, agama Islam itu memiliki tiga tingkatan. Al-Islam, wal-iman, wal-ihsan. Indi soal man sahibu. Siapa yang sebelum ana tanya, siapa yang berani untuk siap ditanya? Nah. Indi soal. Nah. Afdal Abu Ridwan ya, Abu Ridwan. Baik. Kata Syekh di sini, wahwa yaitu agama Islam salasu maratib. Ada tiga tingkatan. Al-Islam, wal-iman, wal-ihsan. Islam yang di sini yang dimaksud, apakah juga mencakup iman atau tidak? Tidak. Nah, mengapa? Nah, ahsan tabarakallah fik. Kaidahnya bagaimana? Baik, sebelum kita masuk itu, apa kaidah yang sudah kita ketahui tentang permasalahan atau tentang dua hal ini antara Islam dengan iman? Abu Faras. Islam, iman, dan ihsan disebutkan atau nama Islam dan iman, nama disebutkan secara bersamaan. Berbeda, nah. Ahsanta. Kemudian, sebaliknya. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Paham tum ya ikhwan? Di sini disebutkan al-Islam wal iman wal ihsan. Berarti Islam itu amalan zahir. Ya. Tidak mencakup iman. Iman amalan batin. Nah, keiman iman terhadap Allah, iman terhadap malaikat dan yang lain-lainnya. Nah. Sudah lihat bersama kita dua perkara ini apabila disebutkan dalam tempat yang sama atau di satu tempat, maka masing-masingnya memiliki makna yang tersendiri. Ya. Namun, apabila Islam atau iman disebutkan secara terpisah dalam suatu kalimat, hanya ada Islam misalnya. Berarti Islam di situ mencakup iman. Atau iman disebutkan terpisah dan tersendiri pada satu kalimat. Berarti iman di situ juga mencakup Islam. Sementara di sini bersamaan. Berarti maknanya berbeda-beda. Nah, ahsantum barakallahu fiik. Al-Islam. Sudah lewat bersama kita, nanti akan datang. Akan ada, masing-masingnya ada rukun-rukunnya. Tetapi yang perlu kita ketahui di sini sekarang. Islam, iman, wa ihsan. Antum perhatikan hal ini. Kalau kita melihat dari sisi hakikat sebenarnya dari tiga perkara ini, maka kita akan dapati bahwa Islam ini perkara yang paling umum sifatnya. Ya. Nah, iman khas. Ya. Iman itu lebih khusus lagi. Dan ihsan lebih khusus lagi. Paham ini ya? Nah. Jadi iman atau Islam itu sifatnya yang paling umum. Yang paling global. Ya, permisalannya kalau sekarang perumpamaannya atau ibaratnya kalau dokter misalnya. Dokter umum. Ya. Ini masih paling umum. Ada dokter spesialis. Ini lebih khusus lagi. Ada sudah di atas lain spesialis. Apa itu istilahnya? Doktor atau profesor atau apa itu? Ini lebih spesialis lagi, ya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga Islam itu paling umum. Tetapi, kalau kita perhatikan dari sisi pelakunya, maka al-ihsan, pelakunya disebut dengan muhsin, al-iman, pelakunya disebut dengan mu'min, al-Islam, pelakunya disebut dengan Muslim. Maka al-Muhsin, yaitu pelaku ihsan, ini lebih mencakup semuanya. Paham? Setiap Muhsin, pasti dia mukmin dan Muslim. Ya kan? Setiap mukmin pasti dia Muslim. Tapi Muslim belum tentu mukmin. Ini ketika digandeng bersamaan ya, kata Islam iman ini ya. Karena ketika disebutkan Islam dan iman secara bersamaan, Islam itu cakupannya adalah amalan zahir. Masuk kepada hal ini adalah munafikin. Ya, orang-orang munafik secara zahir dia menampakkan keislamannya. Enggak bisa seorang munafik disebut bahwa dia itu mukmin. Tapi dia dikatakan sebagai Muslim secara zahir. Sehingga silahkan untuk saling menikah. Ketika meninggal, dikubur di pekuburan kaum muslimin. Ketika meninggal juga dia diwarisi dan mewarisi. Nah, walaupun batinnya dia kafir. Itu sudah jelas munafik. Munafik yang asli artinya. Seperti itu. Sehingga, itu tadi. Mukmin pasti Muslim, tapi belum tentu muhsin. Adapun muhsin pasti mencakup semuanya. Paham dari sisi? Paham dari permasalahan ini ya? Nah, sehingga kalau dikembali pada hakikatnya, Islam itu yang paling umum. Tapi kalau dilihat dari pelakunya, maka muhsin itu yang lebih mencakup seluruhnya. Barakallahu fikum. Kullu mar'a'nam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa kullu martabatin laha arkan. Masing-masing martabat, masing-masing tingkatan ini itu memiliki rukun-rukunnya. Kita mengetahui bahwa rukun itu adalah sesuatu bagian dari satu perkara yang apabila rukun ini tidak ada, maka perkara tersebut tidak sah. Rukun sholat. Apa rukun sholat diantaranya? Takbiratul ihram, membaca al-fatihah, rukuk, sujud, dan yang lain-lainnya. Ya. Seseorang meninggalkan satu rukun saja dari rukun sholat. Entah sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah sholatnya. Yang sengaja dia dosa. Sudah enggak sah dosa. Adapun yang tidak sengaja, ya dia tidak berdosa, namanya enggak sengaja. Tapi tetap sholatnya tidak sah. Hah? Dia tidak membaca Al-Fatihah. Lupa. Ya sudah, ngulangi sholatnya. Nah, selesai sholat misalnya dia ingat, ya Allah tadi belum baca Al-Fatihah. Khalas, ngulangi lagi sholatnya. Enggak sah. Ini rukun. Hah? Seperti itu. Rukun arkanun nikah. Rukun-rukun nikah. Di antaranya harus ada mempelai. Laki dan perempuan. Ada ijab kabul. Nikah enggak ada pengantin laki-lakinya. Artinya enggak ada, memang sudah. Seorang wanita menikah. Bisa. Menikah dengan siapa? Enggak ada. Ada pernikahan. Ini rukun. Ya. Bagian dari suatu hal. Yang apabila rukun ini tidak ada, maka hal tersebut hilang, tidak sah. Ini berlaku secara menyeluruh. Kecuali. Nah ini. Makanya disebutkan oleh para ulama. Satu hal ini memang lumayan unik. Yaitu apa? Arkanul Islam. Arkanul Islam. Yang walaupun dari sisi pendalilan. Itu tidak ada kata-kata arkanul Islam. Tidak ada. Yang ada itu adalah Islam, misalnya dalam sebuah hadis, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Kata-kata rukun ini tidak ada, tapi jelas memang bahwa itu rukun. Tetapi rukun Islam itu sedikit berbeda dengan rukun-rukun yang lainnya. Nah, berbeda juga dengan rukun iman. Berbeda juga dengan sudah semua rukun yang lainnya. Nah, arkan tauhid. Rukun la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ada berapa? Abu Reza? Ini la ilaha illallah ini. Tauhid ini. Nah, seorang salafi harusnya. Akh Uthman. Usnaw. La ilaha illallah ada berapa rukun? Aduh, ana salah memberi isyarat. Enam. Ah, siapa antum? Enam. Sahib Nabarah yang berkacamata paling belakang. Antum siapa namanya? Nah, bisa. La ilaha illallah, kalimat tauhid, rukunnya ada berapa? Atau apa saja? Abu Zaki. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah. Ah, Indaman. Ahsuka ahsan tabarakallahu fik. Ada dua. Apa saja ahsuka? Hah? Itu la ilaha illallah. Dua ada rukun, betul. Yang pertama, rukun yang pertama apa? Nah, ahsan tabarakallahu fik. La ilaha yaitu an-nafi. Ya. Rukun yang kedua illallah. Al-isbat, penetapan. Kalimat tauhid, kalau kehilangan salah satu rukunnya, khalas, bubar. Ya. Nah, Tidak ada isbat. La ilaha. Berarti kita menjadi seorang, waliyadzubillah, apa? Komunis. Tidak memiliki sesembahan. Nah. Atau tidak ada la ilahanya. Cuma hanya Allah saja. Berarti kita syirik. Artinya, tidak menafikan sesembahan-sesembahan yang lain. Ini musyrik, syirik. Tapi untuk Islam, rukun Islam itu unik. Sedikit berbeda dengan yang lainnya. Rukun Islam kita ada berapa? 5. Syahadatu alla ilaha illallah, ya. Ini jelas. Kalau yang ini jelas. Ketika seorang kehilangan rukun ini dalam Islamnya, sudah dia bukan muslim. Kehilangan keislamannya. Yang kedua apa? Salat. Salat ada khilaf di antara para ulama. Orang yang meninggalkan salat dan melakukan salat, apakah dia kafir atau bukan? Nah. Walaupun yang sahih dia kafir. Nah, tetapi yang lainnya, puasa, zakat, haji, orang meninggalkan puasa secara sengaja, dia tetap meyakini bahwa puasa wajib, tapi malas dia, bermudah-mudahan. Apakah dia di kehilangan keislamannya? Hah? Tidak. Dia terjerumus dalam perbuatan dosa besar, iya. Tapi tidak sampai kemudian dia keluar dari keislaman. Orang yang tidak membayar zakat. Nah, karena hawa nafsu. Dia punya harta, jatuh kewajiban zakat. Tapi dia tidak membayar zakat. Nah, hawa nafsu, syahwat, dan lainnya pelit. Apakah dia keluar dari keislaman? Hah? Tidak. Dia terjerumus dalam dosa besar. Diancam dengan dosa, dengan ancaman yang keras. Tetapi dia tetap muslim. Haji pun sama. Paham ya? Sehingga 3 rukun yang terakhir ini, walaupun seorang muslim tidak melakukannya, nah, dia tetap masuk dalam keislamannya tersebut. Nah ini keunikan dari arkanul Islam. Berbeda dengan rukun-rukun yang lainnya. Paham tuh ya ikhwan? Nah, barakallahu fikum. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Fadal Abu Maulana. Di luar tema. Fadal. Salat. Ah. Apa itu? Orang ada seorang makmum, dia kenapa? Enggak waras. Nah. Dalam berjamaah, alhamdulillah, imam itu dia kurang lebih apa sebagai apa itu istilahnya, atau menanggung hukum-hukum dari perbuatan dari makmum, ya, dalam sholat jamaah. Contohnya seperti ini, maksud Ana, biar lebih jelas. Imam, kita mengetahui ketika kita keliru atau lalai atau lupa dalam sholat kita, itu disyariatkan untuk melakukan sujud sahwu. Ya kan? Nah, tetapi dalam sholat berjamaah, ketika kita meninggalkan satu perkara, ya, itu tidak perlu dengan sujud sahwu. Cukup, karena sudah ada imam yang sebagai kasarannya bukan menanggung dosa, tapi khalas. Keberadaan imam itu mencukupkan. Seperti itu. Sehingga ketika makmum tadi keliru, ya karena dia yang penting tidak sengaja ya. Selesai, tahu bahwa imamnya masih ruko, ya ikuti imam segera. Selesai, selesai. Gak perlu ada apa yang lainnya. Gak usah. Ruko, iya nah. Baik lagi rukun selesai. Hanya yang iskal orang ini ya minta maaf harus. Karena kalau dikatakan sudah sampai seperti itu berarti dikhawatirkan orang ini kehilangan akal ketika itu. Tidak layak untuk dia sudah bukan sebagai seorang yang mukallaf. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana dengan makmum yang lainnya? Apa yang bagaimana hukumnya selesai? Enggak ada masalah. Tahu keliru ya sudah kembali rukuk lagi. Makanya dalam salat berjamaah itu enggak ada ceritanya makmum itu dituntut untuk apa? Mencari sutroh atau memiliki sutroh. Enggak, sudah imamnya cukup. Sehingga di depan makmum ada orang lalu-lalang pun enggak perlu dihalangi juga. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Fadhal. Wani biro. Nah. Ikuti. Dibilang subhanallah yang keras gak anu, gak dengar. Selesai sholat, sampaikan dengan lisan bahwa tadi dia keliru. Dia meninggalkan satu rukun. Yang dan itu dia harus menambah rokaat tersebut. Ya. Nah. Sampaikan dengan bahasa yang ringkas, Pak, tadi tidak sujud. Sholatnya kurang satu rokaat. Dia bangun, kita ikuti. Kemudian dia sujud sahwu, kita ikut bersama. Karena kesalahannya dari imam. Ya, karena kalau imam yang salah, ya sujud sahwu. Kita pun mengikuti. Seperti itu. Kejadian seperti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sholat duhur atau sholat asar, lupa. Cuma dua rokaat. Seperti itu. Para sahabat akhirnya dulyaden, ada salah seorang dulyaden ya. Bertanya kepada Rasulullah, berbicara sudah. Ya Rasulullah, nasita am kusratis shalah. Engkau lupa atau sholatnya dikosor? Kata Rasulullah, mana nasitu wala kusratis shalah. Aku enggak lupa. Ataupun sholat juga enggak dikosor. Ternyata para sahabat pun membenarkan dzulhijjah ini bahwa sholatnya kurang. Jadi ada pembicaraan ringkas. Ya, dalam jangka waktu yang langsung. Setelah itu sudah Rasulullah menambah dua rakaat, kemudian sahwu, Rasulullah bangun, diikuti oleh para sahabatnya, melengkapi dua rakaat, kemudian Rasulullah sujud sahwu, diikuti juga para sahabatnya, seperti itu. Nah, jadi yang penting, selama sang imam itu memang tidak sengaja. Ini kan budek ceritanya. Nah, sehingga seperti itu. Barakallahu fiik. Baik. Nah, fadhal Abu Faras. Nah, afwan ana salah. Bukan salah, tapi maksudnya keberadaan pengantin itu, ini pertanyaannya, ya nggak harus kemudian apa namanya bersama-sama. Nah, ya ini nggak boleh laki perempuan. Tapi walinya kan seperti itu. Tapi maksudnya tadi itu menikah tapi nggak ada lawan jenisnya gitu loh maksudnya. Ini mungkin apa enggak kan gitu. Tapi kalau pertanyaan ini apakah menghadirkan ya nggak boleh. Nah, long gimana dia menghadirkan sementara sang perempuan atau sang laki ini bukan apa-apanya. Nah, seperti itu. Tahir. Enggak harus mendengar. Seperti itu. Cukup dengan wali. Walaupun di tempat yang jauh, enggak harus mendengar. Seperti itu. Selama sang perempuan itu tahu bahwa dia ini menikah dengan fulan dan dia ridho, selesai. Enggak perlu mendengar. Artinya enggak harus. Nah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Tanbih ya ikhwan. Ada masukan dari beberapa ikhwan. Yang berkaitan dengan ini, apa namanya? Taklim umahat atau akhwat. Gimana proses kelanjutannya untuk mereka juga bisa mengikuti taklim-taklim yang ada. Dulu sempat kita entah sudah sepakat atau masih sekedar wacana. Apa? Hah? Belum. Disambung kabel ke? Nah, artinya mereka juga butuh. Ya, yang siapa tahu memang ada umahat yang bisa ikut hadir, ya, diantar dengan suaminya, tapi kita tidak memfasilitasi, kan kasihan. Oh, umahat atau perempuan juga butuh terhadap taghdiyatun an-nafs, diberi gizi jiwanya. Kan seperti itu. Nah, perempuan sudah setengah akal dan agamanya. Artinya lebih butuh. Wah, kebanyakan ahlun nar. Mayoritasnya penghuni neraka ya perempuan. Mereka jauh lebih butuh dari kaum laki-laki. Nah, ini fadlikum. Nah, terserah mau gimana teknisnya, tapi mudah-mudahan bisa segera direalisasikan. Ya. Nah, atau kira-kira kalau mungkin kan enggak misalnya ruangan situ itu dipakai untuk tempat umahat, ruangan yang ujung situ. Hah? Diberi sekat, ha? Nah. Nah. Lah itu kalau ke situ, ke bandar situ kan jauh. Nah. Atau kalau mau memang taklim itu kadang umahat butuh kamar mandi. Buktinya di Al-Furqan juga enggak kamar mandi. Hah? Enggak kamar mandi. Atas ada kamar mandinya. Oh. Hal muhim lah, fadal antum, ikhwan, semuanya juga dengan para pengurus untuk segera dicarikan solusinya gitu. Nah, kasihan mereka artinya butuh. Nah, barakallahu fikum. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.